Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumu kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumu kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa ala sehingga kita kembali dapat bertemu dan berkumpul di majlis ilmu agama yang online ini mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana ia telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang online ini agar kembali mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang langsung secara offline serta di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kelak. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala sahibul matan wa an Ali. Wa an Ali bin Al-Husain annahu raja annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanaha. Dari Ali bin Husain bahwa beliau pernah melihat seorang laki-laki yang datang ke suatu sudut yang terbuka, yang bolong di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yadkhulu fiha, dia pun masuk ke dalam lubang tersebut yang terbuka di sudut tersebut ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yad'u, ia pun berdoa di situ. Fanhah, maka Ali bin Husain pun melarangnya. Waqal, dan berkata, ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qa'annahu qal. Maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah hadith yang pernah aku dengarkan langsung dari ayahku, yaitu siapa? Husain. Dari kakekku, yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, alu bait radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri 'eedan wa la buyutakum qubura fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum aw haythu kuntum. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'eed. Dan telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu kapan suatu kuburan itu telah dijadikan aid, yaitu apabila seorang mendatanginya berulang kali melakukan perkumpulan di sisinya atau menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, ya, sempat baca Al-Quran, doa ataukah yang lainnya. Wala buyutakum qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan yang kosong dari bacaan Al-Quran dan salat. Karena di kuburan kuburan tidak boleh dijadikan tempat salat dan ibadah. Fa inna taslimakum yablughuni, kalau kalian ingin memberikan salawat dan salam kepadaku maka sesungguhnya salawat dan salam kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahul Mukhtarah, diriwayatkan oleh penulis kitab Al-Mukhtarah, yaitu yang bernama Muhammad bin Abdul Wahib Al-Maqdisi Al-Hambali. Baik, mari kita simak penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan terkait beberapa kosakata dari hadis di atas. Kata beliau, terkait Ali bin Al-Husain yang menyebutkan riwayat ini, beliau adalah Ali bin Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib Al-Ma'ruf bi Zain Al-Abidin afdalu tabi'in mata sanah 93 min Al-Hijrah. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, Masya Allah, dari keluarga yang mulia, cucunya Ali bin Abi Talib. Ya, beliau bernama Ali, ayah beliau Husain, ya, kakek beliau Ali, nenek beliau adalah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ayah ayah daripada nenek beliau adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dari jalur ibunya juga ahlul bait, dari jalur bapaknya juga ahlul bait. Naam. Subhanallah, ya. Karena jalur nenek beliau Fatimah, jalur ayah beliau Ali bertemu dengan Fatimah pada Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Nenek beliau Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dari keluarga yang sangat mulia dan yang paling mulia. Beliau dikenal dengan gelar Zainul Abidin. Jika seorang membaca kitab para ulama dan melewati kalimat atau sebutan Zainal Abidin di kalangan tabi'in, maka yang dimaksud dengan Zainal Abidin adalah Ali bin Husain bin Ali. Dan kita tahu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib memiliki dua putra yang merupakan cucu Nabi SAW yang lahir di masa Nabi SAW, yang sangat dekat dengan Nabi SAW, Hasan dan Husain. Zainal Abidin adalah anaknya Husain. Beliau merupakan tabi'in, termasuk kibar tabi'in, bahkan syekh di sini menyebutkan termasuk afdalnya tabi'in. Yeah. Subhanallah, ya, termasuk kibar ulama tabi'in. Beliau menyebutkan di dalam riwayat ini bahwa ada seorang laki-laki datang ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sudut kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada lubang. Ya, kita tahu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu berada di luar masjid, di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan dia datang dari masjid. Ya, dari tembok masjid atau dinding ke masjid dengan kuburan dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha tentunya bersampingan. Nah, di salah satu sudut tersebut ada lubang, ada bolong yang mengarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini sengaja mendatangi tempat yang terbuka tersebut ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam Masjid Nabawi, kemudian dia berdoa di dalamnya. Dan Ali bin Husain yang melihat perbuatan lelaki tersebut, ia pun melarangnya, kemudian menyampaikan, "Maukah kalian aku sampaikan sebuah hadis?" Kalau ada yang bertanya, kenapa beliau menyatakan, "Maukah kalian aku sampaikan sebuah hadis yang telah aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," sementara yang melakukan perbuatan tersebut hanya satu orang laki-laki. Kenapa beliau tidak menyatakan, "Maukah kamu aku sampaikan sebuah hadis?" Ya. Tetapi di sini beliau menyatakan, "Maukah kalian?" Sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya At-Tamhid, menyatakan, ya, bisa jadi ini dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, bisa jadi ini terjadi di saat beliau sedang bermajlis dengan murid-muridnya, karena beliau dikenal sebagai alim tabi'in yang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, bahwa lelaki ini datang dan melakukan perbuatan tersebut di saat beliau sedang di majlis ilmu agama. Ya, beliau pun melarang lelaki tersebut, kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini kepadanya dan sekaligus kepada murid-muridnya yang sedang hadir di majlis ilmu hadisnya tersebut. Jelas, ya? Barakallahu fikum. Baqala munasabatul hadis lil bab, sisi kesesuaian hadis ini disebutkan ke dalam bab ini. Apa sebab dan apa sisi pendalilan dari hadis ini sehingga Syekh menyebutkan hadis ini dalam bab ini yang menerangkan kepada kita sisi penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama salaf terkait nilai-nilai tauhid dan menutup seluruh pintu-pintu yang dapat menyerumuskan manusia ke dalam syirik. Kata beliau, karena anna fihi nahya an qasdi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a'i indah. Karena di dalam hadis ini terdapat larangan mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan berdoa di sisinya. Berdoa di sisi kuburan itu beraneka ragam bentuknya. Ada orang datang ke kuburan dia hanya mengucapkan ya salawat dan salam kepada Nabi, ya ini suatu yang dianjurkan, ini benar. Kalau dia ke pemakaman dia mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, yaghfirullahu lana walakum wa inna insyaallah bikum lahiqun, ya. Ya, dengan tujuan mengingat kematian, ini sesuai dengan sunnah. Yang kedua, dia datang ke kuburan beribadah di sisi kuburan tersebut semata-mata karena Allah, bukan kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Dia berdoa langsung kepada Allah, dia baca Al-Quran, dia salat, ya, di situ hanya untuk Allah, ya. Tetapi dia menjadikannya sebagai tempat khusus, ya. Dia mendatangi kuburan tersebut untuk melakukan ibadah di situ. Ini juga terlarang. Ya, telah kita simak hadis ini. Ini orang datang bukan meminta kepada Nabi, tetapi dia ingin berdoa kepada Allah, tetapi di sisi kuburan. Dia menyangka kalau berdoa di sisi kuburan Nabi itu lebih berkah. Jelas? Andai kata pun dia tidak beranggapan dengan anggapan tersebut, tetap itu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana di dalam beberapa hadis yang telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu, karena yang demikian itu merupakan wasilah kepada syirik. Pada bab sebelumnya Syekh telah menyebutkan kepada kita bab larangan salat untuk Allah, beribadah untuk Allah di sisi kuburan, apalagi jika dia beribadah, ya, apalagi dia beribadah kepada pemilik, pada orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Yang berikutnya, dia beribadah untuk Allah, dia berdoa untuk Allah, kepada Allah, tetapi dia berkeyakinan bahwa beribadah di sisi kuburan tersebut lebih berkah, lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Maka ini syirik kecil. Yang berikutnya, dia menitipkan ibadahnya atau doanya kepada Allah, kepada wali atau habib yang berada di dalam kuburan tersebut. Maka ini syirik besar, karena dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, sekalipun alasannya tawasul atau cari syafaat. Dan itulah alasannya kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita simak beberapa dalil yang menerangkan hal itu dari ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Mereka beralasan, "Kami tidak menyembah tempat-tempat ini, kami datang sini hanya untuk bertawasul, hanya untuk menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah." Ini alasan mereka. Dan hal yang sama Allah sebutkan di dalam surat Yunus. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa ma la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah." Dan sungguh mereka telah beribadah kepada selain Allah Jalla wa Ala, yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudharat. Dan mereka beralasan, "Mereka, kami hanya mencari syafaat." Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Ketahuilah seluruh syafaat itu untuk Allah, milik Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika mereka bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat, yang akan mengabulkan doa yang berdoa, maka hendaknya mereka memohon, beryakin aku akan kabulkan, dan memohon petunjuk kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Faghairu min babi minal kuburi min babi awla. Apabila di kuburan Nabi SAW ini terlarang, maka pada kuburan selain Nabi SAW lebih terlarang lagi. Kemudian kata Syekh, "Li'anna dhalika naw'un min ittikhadhihi 'ida wa huwa wasilatun ila syirk." Karena perbuatan yang demikian, berdoa di sisi kuburan, membaca Al-Qur'an di sisinya, itu adalah bentuk menjadikan kuburan tersebut sebagai 'id. Yang Nabi katakan, "La tattakhidhu qabri 'ida." Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Wa huwa wasilatun ila syirk. Dan menjadikan kuburan sebagai 'id adalah wasilah kepada syirik. Apabila dia di situ beribadah hanya kepada Allah, ya, tetapi dia melakukannya di sisi kuburan, datang secara khusus, ya, ke suatu kuburan dengan niat ingin berdoa, baca Al-Quran di sana untuk Allah, itu saja sudah terlarang, walaupun dia lakukan untuk Allah. Kenapa? Karena dengan itu dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai 'id, tempat yang dia datangi secara khusus, ya, berulang kali, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah sebagai dan hal itu terlarang sebagaimana dalam banyak hadis Nabi ini, antaranya adalah hadis ini, la tattakhidhu qabri aida la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat Yahud wan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim ya, dan juga dalam selain riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanshuru min al-bait allati tuqra fihi suratul baqarah. Jangan kalian jadikan kuburan rumah kalian seperti kuburan yang kosong dari salat, yang kosong dari kuburan dari bacaan Al-Qur'an ya, karena syaitan lari dari semua rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, dibacakan surat Al-Baqarah. Dan juga hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id yang kalian datangi ya berulang kali ya, untuk berkumpul dan ya, melakukan suatu ibadah di sana ya. Kalau tujuan kalian untuk menyampaikan salam dan salawat kepadaku, maka silakan kalian bersalawat kepadaku dimanapun kalian berada, karena salawat kalian itu akan tetap sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Subhanallah. Coba perhatikan, mengkhususkan kuburan mengkhususkan perjalanan kepergian ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan salawat dan salam untuk beliau saja beliau larang. Dan beliau katakan, fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawat kalian akan tetap sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Apalagi pergi ya secara khusus ke suatu kuburan dengan niat ingin melakukan baik ibadah di sana walaupun untuk Allah. Yang lebih parah dari itu, dia melakukan ibadah di suatu kuburan dengan keyakinan kalau beribadah di kuburan tersebut ibadah akan lebih berkah, kalau berdoa di situ akan lebih cepat dikabulkan. Ayatun billah. Dan jauh lebih buruk dari itu lagi, karena itu syirik kecil, adalah dia menyembelih untuk mendekatkan dirinya kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut, menitipkan ibadahnya kepada yang di dalam kuburan tersebut untuk disampaikan kepada Allah dengan alasan tawasul atau mencari syafaat. Ini adalah syirik besar sebagaimana yang telah kita terangkan di atas dan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, berikut ini kata penulis. An-nahyu ma yustafadu min al-hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, an-nahyu 'anid du'a'i 'inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan li himat tauhid. Larangan berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melarangnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya jelas. Jadi jangan dituduh ketika ada kajian yang menyampaikan hal seperti itu adalah Wahabi dan seterusnya. Ini hadis Nabi, yang menyampaikannya adalah anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis-hadis Nabi yang sebelumnya. Larangan berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun doanya itu untuk Allah bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tetap dilarang oleh Nabi sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai tauhid agar tidak menjerumuskan dia ke dalam syirik. Ya, karena syaitan itu licik, awalnya cuma dia berikan bisikan untuk berdoa di sisi kuburan. Ya, agar lebih ingat kematian. Setelah itu dia tiupkan bisikan yang lebih buruk lagi. Berdoalah di sisi kuburan kepada Allah, jangan kepada yang di dalam kuburan, karena berdoa di sisi kuburan para wali akan lebih dikabulkan, akan lebih berkah. Nah, ini jatuh ke dalam syirik kecil. Setelah itu akan dititipkan syirik besar ke dalam hatinya. Titipkan salatmu kepada wali yang ada di dalam kuburan tersebut, titipkan permintaanmu kepada Allah melalui habib yang sudah meninggal tersebut, nanti biar dia yang sampaikan kepada Allah, maka menjadi syirik besar. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid pada hadis ini, bahwa hadis Ali bin Husain ini memperjelaskan makna hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya, membuat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebelumnya semakin jelas. Di mana dalam hadis Abu Hurairah sebelumnya Nabi menyatakan wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Nah, di dalam hadis ini Ali bin Al-Husain menyampaikan hadis ini Wala taj'alu bi qabr la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id kepada orang. Beliau menyampaikannya kepada orang yang datang ke kuburan Nabi dan berdoa di sisi kuburan Nabi kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menerangkan kepada kita bahwa di antara bentuk menjadikan kuburan itu sebagai ya'id yang dilarang oleh Nabi adalah berdoa di sisi di sisinya. Nah, baik. Qala thaniyah, faedah yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkari wa ta'limil jahil, anjuran mengingkari kemungkaran dan memberikan ilmu kepada orang yang jahil. Di sini Zainal Abidin, afdhalut tabi'in, orang yang paling hikmah dalam dakwah, orang yang paling cinta persatuan, orang yang paling sayang kepada umat ini, tetapi beliau tidak diam dari kemungkaran yang paling keji, yang paling yang paling besar dan yang paling Allah haramkan, yaitu syirik. Yaitu syirik. Makanya aneh kalau dikatakan fulan imam, si fulan pahlawan, si fulan pemersatu umat, si fulan pembawa pembaharuan dalam dunia dakwah Islamiyah. Sementara sepanjang sejarah, sepanjang jalan dakwahnya, dia tidak pernah mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid, untuk tidak pernah memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya syirik, tidak pernah mengajak mereka untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah dan melarang mereka dari perbuatan bidah. Pembaharuan apa yang dia inginkan? Diinginkan dari dakwah yang seperti itu. Naam. Ya. Oleh karenanya ada seorang ulama di Saudi Arabia ketika ditanya tentang seorang syekh di Maroko, memiliki seorang yang cerdas, hafalannya luar biasa dan kajiannya dihadiri oleh ribuan orang, oleh ribuan jamaah. Ditanyakan kepada seorang syekh di Saudi Arabia, bagaimana dengan syekh fulan? Apakah dia di atas jalan yang lurus dalam dakwahnya? Maka syekh menjawab, saya sudah mendengar kajian-kajiannya dan saya berusaha mencari apa yang telah dia sampaikan dalam dakwah ini, namun saya tidak pernah mendapatkan pembahasan tauhid yang dia bahas, saya tidak pernah mendapatkan dia membahas pembahasan syirik, saya tidak pernah melihat dia membahas bahayanya bid'ah, sementara ia tinggal di negeri yang penuh syirik dan bid'ah. Ini pelajaran bagi kita bahwa para ulama menilai seseorang itu layak ditokohkan, layak diikuti dan berada di atas manhajus salaf dengan semangatnya dia mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Coba lihat di sini. Ya, Zainal Abidin. Maka aneh kalau dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, katakan sebagai dakwah pemecah belah umat, sebagai dakwah yang mengkapling-kaplingkan syurga, bahkan sebagian mereka menyatakan, sisain dong dikit untuk kami tempat di syurga, kami jadi kernetnya juga boleh. Allahul musta'an, itu sunnatullah ya, sebagai sunnatullah. Sebenarnya kalau kita lihat secara ilmiah dan secara logika, dari sisi apa dakwah kepada tauhid dan dakwah kepada sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah dikatakan sebagai dakwah pemecah belah umat, dari siapa? Ini kalau kita nilai secara ilmiah, inti sari dakwah para nabi kepada tauhid dan pencegahan dari syirik. Silahkan buka Al-Quran semuanya. Inti sari dakwah nabi kita juga demikian. 13 tahun beliau di Mekah hanya mengajak kepada tauhid dan peringatkan mereka dari bahaya syirik, mengajak mereka untuk mengikuti norma-norma agama, ya, petunjuk agama dalam ibadah, bukan mengikuti adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ya, yeah. Bahkan beberapa hari sebelum beliau wafat dalam keadaan sakit parah, beliau masih memperingatkan bahaya syirik. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini secara teori ilmiah bahwa dakwah tauhid, dakwah mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, pada hakikatnya adalah dakwah yang rahmat, dakwah yang mengajak kepada persatuan umat, dan tidak dapat dikatakan sebagai dakwah pemecah belah umat. Ini dari sisi ilmiah. Ya, kalau mau dinilai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Sekarang secara logika, mari kita berpikir. Tauhid dan sunnahkah yang mempersatukan umat? ataukah syirik dan bidahkah yang dapat mempersatukan umat? Ini pertanyaan yang pertama yang harus dijawab. Pertanyaan yang kedua, tauhid dan sunnahkah yang memecah belah umat manusia, memecah belahkan umat, ataukah syirik dan bid'ahlah yang memecah belahkan umat Islam? Secara teori tadi sudah jelas dalil dari Al-Quran dan hadisnya. Sekarang secara logika, coba setiap orang yang menyangka dakwah sunnah adalah dakwah yang memecah belah umat, memecah belahkan umat Islam, sekarang coba berpikir dengan logika yang sehat saja. Dari sisi mana pembahasan tauhid dan sunnah serta memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dan bid'ah itu memecah belahkan umat? Dari sisi mana? Kalau kita berpikir justru sebaliknya. Sekarang dengan kita menyuruh manusia yang akidah mereka beraneka ragam, yang sebagian mereka suka melahap berkah kepada tempat-tempat keramat, ya, masih ada ketergantungan hatinya ke berhala ini, ke kuburan fulan, ke tempat keramat ini dan itu, semua mereka kita suruh, kita ajak untuk memurnikan ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, untuk salat hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak melahap berkah kepada selain Allah. Bukankah ini akan mempersatukan mereka? Karena apabila akidah sudah bersatu, ideologi sudah bersatu, sudah pasti misi dan visi itu akan bersatu, karena visi dan misi tidak akan mungkin bisa satu tanpa ideologi yang satu. Demikian juga dari sisi sunnah. Ketika manusia yang sedang beribadah dengan cara bid'ah, yang ini melakukan zikir dengan suatu cara, masjid satu lagi dengan cara yang lainnya, masjid yang kedua dengan cara yang lainnya, masjid yang ketiga dengan cara yang lainnya, kita ajak semua, yuk ikut sunnah Nabi SAW, tinggalkan cara-cara yang bid'ah. Ini loh hadis-hadis Nabi, ini loh konteks zikir yang Nabi baca setelah sholat lima waktu, begini loh, ini riwayatnya, ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim, ini Abu Daud, silahkan buka, ya. Demikian juga dalam masalah ibadah umrah haji, yang ini membacakan doa ini, yang itu membacakan doa itu, ketika semua mereka disuruh, ini loh petunjuk Nabi, ini yang boleh baca, demikian cara tawaf beliau, begini cara pengurusan jenazah, bukankah mereka akan bersatu karena ibadah mereka sudah sama? Sementara kalau mereka dibiarkan di atas kebidahan mereka, ya, mereka berpecah belah. Bagaimana dikatakan mereka bersatu sementara terlihat berpecah belah? Yang ini zikirnya dengan suatu cara, masjid kedua dengan cara yang lain, masjid ketiga dengan cara yang lain lagi, dan cari keempat dengan cara yang lainnya. Bukankah itu perpecahan? Kok justru dikatakan persatuan? Angkah benar yang tadi dikatakan oleh ulama sunnah, as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Sunnahlah yang mempersatukan umat, sementara bid'ah itu memecah belahkan umat. Akan tetapi karena hawa nafsu, manusia menilai sumber persatuan sebagai sumber perpecahan, yaitu tauhid dan sunnah. Sebaliknya, sesuatu yang itu merupakan sumber kehancuran dan perpecahan menurut Al-Quranul Karim, yaitu syirik dan bid'ah, justru dinilai sebagai sumber persatuan. Itulah kondisi akhir zaman dan kondisi orang-orang yang menyelisih as-sunnah. Demikianlah asumsi mereka, selalu kontradiktif. Sebagian ulama salaf menyatakan, man khalafa as-sunnah tanaqad, barang siapa menyelisih as-sunnah, jalan para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in dalam memahami agama ini, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, mereka akan selalu kontradiktif. Barakallahu fik. Berikutnya kata penulis, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, المنعو من السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد. Nah, larangan melakukan safar untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjagaan terhadap nilai-nilai tauhid. Yeah. Coba perhatikan, tiada satupun hadis yang menghasung dan memerintahkan umat ini untuk melakukan pepergian khusus untuk menziarahi kuburan Nabi, tidak ada. Bahkan yang ada sebaliknya, yang ada justru larangan. Apa hadisnya? Ini hadisnya. La tattakhidhu qabri 'aida, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'aid. Apa makna 'aid? Telah diterangkan oleh Syekh sebelumnya bahwa melakukan bertujuan khusus ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatanginya berulang kali, berkumpul di sisinya dan ingin berdoa di sisinya. Kalau ada yang berkata itu kan pemahaman Syekh Shalih Al-Fauzan seperti itu, maka kita katakan itulah pemahaman anak daripada cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Zainal Abidin. Tatkala beliau melihat ada seorang laki-laki yang pulang pergi, yang sering mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lubang yang terbuka, di sudut yang di situ ada lubang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa di sisinya, kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi la tattakhidu qabri ida, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, wala buyutakum qubura, jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, fa inna taslimakum yablughuni ahaythuma kuntum, karena selawat dan salam yang kalian sampaikan kepadaku akan tetap sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena orang yang mengkhususkan kepergian ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tujuan mereka adalah ingin menyampaikan salawat dan salam. Maka Nabi sampaikan kepada mereka bahwa salawat dan salam yang kalian sampaikan kepadaku akan tetap sampai kepadaku, sekalipun kalian berada di tempat yang jauh dariku, dimanapun kalian berada. Naam. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tashuddur rihal illa ilal masajid tsalatsa, janganlah kalian melakukan kepergian khusus yang memberatkan demi suatu tempat karena tempatnya, kecuali tiga tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi di masa beliau tidaklah ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Oleh karenanya, tiada satupun ulama yang membahas fikih umrah dan haji yang memasukkan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah-sunnah haji dan umrah, dan itu sungguh bukan sebagai bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menyebutkan barang siapa yang datang ke Madinah, dia tujuan khusus ke Madinah untuk Masjid Nabawi, maka dianjurkan di sana dia sambilan untuk ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baqi, dan baqi lewat kuburan Nabi bersalawat dan salam kepada beliau. Adapun melakukan kepergian khusus untuk kuburan Nabi atau mendatanginya berulang kali, maka telah kita ketahui dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah amalan yang terlarang sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai tauhid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah yang terakhir dari hadis di atas, أن الغرض الشرعي من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط وذلك يبلغه من القريب والبعيد. Bahwa tujuan syar'i ziarah, dari ziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan salam. Penyebutan salam tentunya mengandung salawat, karena Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Adalah tujuannya itu kan? Ya, kalau itu tujuannya maka Nabi telah menyampaikan bahwa salawat dan salam yang disampaikan oleh umatnya kepada beliau itu akan sampai, baik dari orang yang dekat dengan kuburan beliau ataupun orang yang berada di tempat yang jauh dari kuburan beliau. Baik, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini juga menerangkan kepada kita, kata para ulama, anjuran, motivasi agar kita sering dan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dimanapun kita berada, salawat dan salam kita akan sampai kepada beliau. Dan telah kita simak hadis pada pertemuan yang lalu bahwa cara salawat yang disampaikan oleh umat beliau bisa sampai kepada beliau adalah para malaikat yang mendengarnya yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang ma'ruf, adalah sesuatu yang ma'ruf. Dan kitab yang paling bagus membahas pembahasan salawat kepada Nabi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Ya'anitul Mustafid, adalah Jala'ul Afham, karya Al-Imam Ibn Qayyim. Dan di antara kitab buruk dan banyak penyimpangan di dalamnya dalam membahas yang membahas terkait salawat kepada Nabi adalah kitab yang berjudul Dala'ilul Khairat. Dala'ilul Khairat itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini, dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan